sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Fa alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bermajlis di sini, di tempat yang mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keringanan pada langkah-langkah kita, agar kita senantiasa melangkahkan kaki-kaki kita ini kepada majlis-majlis al-khair, majlis-majlis al-ilmu, di mana majlis-majlis ilmu itu akan menghidupkan hati-hati kita yang mati, bahkan mungkin hati-hati kita yang sudah sekarat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ilmu untuk hati ini bagaikan motor, bagaikan hujan yang membasahi bumi, di mana hujan akan membasahi bumi dan akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan akan menyuburkan bumi tadi itu. Wa kadzalika al-ilm, demikian juga ilmu ini akan menghidupkan hati-hati kita yang mati atau hati-hati kita yang sakit. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, innallaha ja'ala al-ilma lil qulub kal matar lil ard. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu bagi hati-hati kita ini kal matar lil ard, seperti hujan yang turun ke muka bumi ini. Fa kama annahu la hayata lil ard illa bil matar. Maka bahwasanya tidak ada kehidupan bagi bumi ini kecuali dengan turunnya hujan. Fakadzalika la hayata lil qalbi illa bil ilmi. Demikian juga tidak ada kehidupan bagi hati itu kecuali dengan ilmu. Ilmu inilah yang akan menghidupkan hati kita. Nah, demikian juga dikatakan oleh Luqman rahimahullahu taala libnihi kepada anaknya, ya bunayya, innallaha ta'ala yuhyi al-qulub al-mayyitah binuril hikmah. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya hikmah, yakni ilmu agama. Kama yuhyil arda biwabilil matar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi-bumi yang gersang dengan apa? Dengan Allah turunkan hujan. Ayuhal ikhwatu billah, a'azani Allahu wa iyyakum. Walihada, oleh karena itulah, fa innal arda innama tahtaju ilal matar fi ba'dil awqat. Hanyalah bumi ini membutuhkan hujan itu di sebagian waktu saja. Fa idza tataba'a 'alaiha ihtajat ila inqita'iha. Apabila sudah terpenuhi hujan untuk bumi ini, maka apa? Butuh berhentinya hujan. Kalau hujan terus-menerus akan menimbulkan apa? Bencana yang besar. Hada al-ard, ini bumi. Butuh kepada air hujan, ya, apa yang dia perlukan. Wa amma ilmu, adapun ilmu, fayahtaju ilal qalbu biadadil anfas. Adapun ilmu, ini dibutuhkan oleh jiwa-jiwa kita, hati-hati kita, sedetak jantung-jantung ini masih apa? Berdenyut dalam jiwa-jiwa kita ini, dalam badan-badan kita ini. Wala yaziduhu kasratuhu illa salahan wa naf'an. Tidaklah bertambah ilmu ini pada hati, melainkan akan menjadi baik dan juga akan menjadi bermanfaat bagi hati ini. Sehingga ayuhal ikhwatu fillah jazakumullahu wa iyyakum, sirami hati-hati kita dengan ilmu-ilmu agama. Karena dengan ilmu agama ini akan hidup hati-hati kita. Dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab yang lainnya, beliau menyebutkan alaisal marid idza muni'a at-ta'am wasyarabu wad-dawa yamutu. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bukankah orang yang sakit itu ketika dia terhalang dari makan dan minum dan juga obat, yamut, dia akan mati. Qalu bala, ya benar wahai imam. Qala fakadzalika alqalbu, demikian juga hati kita ini. Idza muni'a anhu alilmu wal hikmah yamutu. Apabila hati kita ini tercegah dari ilmu dan hikmah, maka akan mati hati kita ini. Nah, wa shadaqa, benar apa yang diucapkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Fa innal ilma ta'amul qalbi wa syarabuhu wa dawa'uhu. Apa yang diucapkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala benar. Ilmu adalah makanan, minuman dan obat bagi hati ini. Wa hayatuhu mauqufah ala dzalika. Kehidupan hati itu tergantung dengan ilmu tadi itu. Baiknya, salahnya hati itu tergantung asupan dari ilmu tadi itu. Fa idza faqada al-qalbu al-ilma fa huwa mayyit. Kalau hati itu kosong dari ilmu, fa huwa mayyitun, hati itu akan mati. Walakin la yash'ur bi mautih. Akan tetapi pemiliknya tidak terasa kalau hatinya sudah mati. Sehingga fa barakallahu fiikum ayyuhal ikhwatu fillah azani Allah wa iyyakum. Majlis-majlis ilmu walhamdulillah di mana-mana saat ini luar biasa banyaknya. Tinggal kita untuk apa? Isti'anah billahi tabaraka wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongannya agar kita bisa menghadirinya dengan baik dan dengan senang. Nah, kalau kita perhatikan di masa-masa dahulu, untuk mencari majlis-majlis ilmu luar biasa susah. Naam, kita harus pergi berjauhan. Walhamdulillah di masa-masa saat ini, semua ya tempat ada majlis-majlis ilmu. Bahkan di berbagai tempat, ini ada majlis-majlis ilmu, tinggal kitanya. Apakah kita akan memperbaiki diri kita di majlis-majlis ilmu atau tidak? Terus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala, salah satu mawaidnya beliau. Kata beliau, "Inna safa'al qalbi bita'allumil ilmi." Sesungguhnya jernihnya hati itu dengan apa? Dengan belajar. Dengan mempelajari ilmu agama ini, hati itu akan jernih, sofa, akan menjadi bersih. Wal amalu bihi, dan juga mengamalkan ilmu tersebut. Wal ikhlas fil amal, kemudian ikhlas dalam mengamalkan ilmu tersebut. Wasidku fi talabil haq, dan jujur dalam mencari al-haq. Ini nasihatnya al-imam Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani dalam salah satu mawa'idnya beliau. Beliau adalah salah seorang ulama dari kalangan Hanabilah. I'tiqad beliau tertuang dalam kitabnya Al-Ghunyah. Nah, di antara nasihatnya luar biasa. Safa'al qalbi bita'allumil ilmi. Jernihnya hati itu dengan apa? Dengan belajar. Dengan terus kita menghadiri majalis-majalis ilmu. Adapun dari sunnah Nabi SAW, dari hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali. Dan sering kita dengar bahwa jalan menuju ilmu, jalan menuju majlis adalah jalan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan menuju jannahnya. Naam, perhatikan ayyuhal ikhwatu fillah azani Allah wa iyyakum, bahwa ketika kita berada di majlis ilmu, para malaikat mendoakan, memintakan ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga ikhlasun niyah. Ikhlaskan niat ini. Jujur dalam talabul haq, mencari al-haq, insyaallah taala Allah akan menolong kita dalam kebaikan-kebaikan ini. Ini mukaddimah dari saya. Wa asalnya insyaallah taala kita akan mendengarkan bersama mawaid-mawaid dari ustazuna, al-ustaz Abu Ismail Muhammad Rijal hafizahullah taala. Ana sebagai mukaddimah untuk antum agar lebih semangat dan lebih ya terus memperbaiki dan evaluasi diri kita. Ya, kalau kita adalah orang yang sudah lama mendengar dan mengikuti manhaj salaf, mengikuti kajian-kajian ahlu sunnah, maka terus evaluasi diri kita sejauh mana kita mengikuti langkah-langkah salafun saleh. Sejauh mana andil kita untuk apa? Masalah kebaikan ini. Fa mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat, wabil khusus diri saya pribadi dan juga buat antum semuanya. Dan mari kita dengarkan bersama nasaih-nasaih dan taujihat yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Al-Ustaz Abu Ismail Muhammad Rijal hafizahullah taala. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwatil kiram wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Kita dimudahkan untuk bermajelis di tempat ini tidak lain adalah untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain dengan al-haq, dan saling mengingatkan satu dengan yang lain dengan kesabaran. Dan ini salah satu sifat dari sifat-sifat hamba Allah Azza wa Jal yang diselamatkan dari al-husran, kerugian. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah jalla wa ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan dia beramal saleh, wa tawasau bil haqq, kemudian mereka saling berwasiat, saling nasihat menasihati dengan perkara yang hak, wa tawasau bis sabr, dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Kita telah mendengar mukaddimah yang tadi disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Syafi'i Hafizahullah. Perkara yang tentunya kita memahami bersama tentang pentingnya ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah Al-Kitab was-Sunnah, Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebuah permisalan yang indah, yang itu adalah permisalan di dalam Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya ilmu itu diibaratkan dengan mada al-ghaith, seperti hujan. Dan hati-hati kita ini adalah kal-arud, seperti bumi. Dan adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam orang yang sangat bersemangat untuk mengingatkan hal ini. Maka di antara perkara yang hendaknya kita saling nasihat menasihati adalah kita saling nasihat menasihati untuk terus kita bersemangat di dalam menuntut ilmu, bersemangat di dalam kita mempelajari Al-Kitab, bersemangat di dalam kita mempelajari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya saya di sini mimbab memenuhi permintaan dan undangan untuk menyampaikan nasihat. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan di antara hak seorang muslim atas muslim yang lain, wa idza stansahaka fansahhu au fansah lahu, jika saudaramu meminta nasihat maka nasihati. Semoga majelis kita ini berfaedah, bermanfaat dan dibarokahi oleh Allah azza wajal, amin ya rabbal alamin. Taib, melanjutkan apa yang tadi telah disebutkan di dalam muqaddimah, ya, dan juga kita tekankan lagi apa yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya kalau kita berkata tentang ilmu, ya, kita belajar ilmu, mengajarkan ilmu, ilmu yang dimaksud adalah ilmu apa? Asy-syariah, Al-Quran was-Sunnah. Qala Allah, apa kata Allah? Wa qala Rasul, dan apa ucapan Rasul. Itulah ilmu. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang keutamaan ilmu, keutamaan ahlul ilm, ya, maka yang dimaksud dengan ilmu tersebut adalah sekali lagi Al-Quran was-sunnah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu Jalla wa'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu dengan derajat. Al-ilm yang dimaksud dalam ayat ini, al-ilm yang dimaksud adalah ilmu al-kitab wa sunnah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, talabul ilmi fariwatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fariwah, hukumnya wajib, fariwah ala kulli muslim, atas setiap muslim. Ilmu yang dimaksud adalah apa? Al-kitab wa sunnah, syariah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Ilmu apa itu? Al-kitab was-sunnah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka, barang siapa yang menempuh tariqan, man salaka tariqan, barang siapa menempuh jalan, yaltamisu, untuk dia mendapatkan dengan jalan yang dia tempuh itu ilm, ilmu, ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan bagi dia jalan untuk masuk ke dalam mahada surga. Ilmu apa yang dimaksud ini? Sekali lagi, ilmu yang dimaksud adalah ilmul kitab was-sunnah. Iya. Agar jangan sampai ada lagi orang-orang yang membandingkan mana yang lebih afdol antara ilmu al-kitab was-sunnah dengan ilmu dunia. Tidak bisa dibandingkan antara ilmu al-kitab was-sunnah dengan ilmu mada ad-dunia. Tidak bisa dibandingkan. Sering orang salah kaprah. Sering orang salah kaprah. Dia belajar ya, ilmu dunia. Ilmu dunia diperlukan juga. Tetapi yang ingin saya maksudkan di sini adalah salah di dalam menempatkan dalil. Ya. Orang ilmu, belajar ilmu kimia, ya, lulus S1. Tidak cukup S1. Lanjutkan S2. Saya harus melanjutkan S2. Lu kenapa? Talabul ilmi fariwatun ala kulli muslim. Sebutkan dalil tadi. Ya. Saya harus belajar lagi. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu hukumnya mana? Fariwah. Wajib atas setiap muslim. Lanjut S2 untuk melanjutkan mana? Pelajaran pendidikan kimia. Selesai S2, sudah banyak habis biaya, lanjutkan lagi S3. Kamu lanjutkan lagi. Iya. Lu kenapa? Ya. Belajar Quran dulu, kamu belum bisa baca Quran. Ya. Belajar dulu sunnah, perbaiki wudhumu, perbaiki sholatmu. Nah, saya lanjutkan S3. Lu kenapa? Talabul ilmi fariyubatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fariwah atas setiap muslim. Ini salah dalam menempatkan dalil. Ya. Ilmu Alkitab wa sunnah tidak bisa dibandingkan dengan dunia wa mafiha, dunia dan seisinya. Hanya dengan ilmu Alkitab wa sunnah saja kita akan mengenal asma Allah, nama-nama Allah. Wasifatihi dan sifat-sifatnya. Dengan kita mempelajari Alkitab wa sunnah, ilmu syariah saja, kita akan mengenal hukuk, Hak-hak yang wajib kita tunaikan, yang pertama adalah haknya Allah Azza wa Jal. Haknya Allah Azza wa Jal. Kita akan mengetahui hak Allah Azza wa Jal dengan kita belajar ilmu Alkitab wa Sunnah. Ya. Mengerti Tauhid, mengerti syirik, mengenal haknya Nabi alaihi salatu wassalam, mengenal hak para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, bisa menjaga batasan-batasan Allah Azza wa Jal, seperti wudhu kita bagaimana, mandi kita bagaimana, sholat kita bagaimana. Hanya dengan kita mempelajari Alkitab wa Sunnah, itulah yang wajib untuk kita pelajari. Talabul ilmi fariwatun ala kulli muslim. Begitu ya mas? Aywa. Itu yang dimaksud dengan apa? Ilmu. Apa tadi mas? Ilmu itu apa? Ilmu Alkitab wa Sunnah. Yang wajib kita pelajari itu. Bagaimana kita berwudu, bagaimana kita mandi janabah, bagaimana kita sholat, bagaimana kita ya melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu dunia ya diperlukan juga karena kita hidup di dunia ini. Ilmu menanam padi perlu, ilmu ya apa namanya ya menanam tanaman-tanaman, beternak juga perlu. Tetapi tidak bisa dibandingkan dengan ilmu mada Alkitab wa Sunnah. Mudah dunia itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ya marilah kita ya, mengingat betapa pentingnya ya apa namanya perkara ini. Taib adalah Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita di waktu pagi setelah sholat subuh berdoa minta kepada Allah tambahan ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah inni as'aluka ilman nafi'an, aku mohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Dan yang terdepan tentunya yang dimaksud adalah ilmu Alkitab wa Sunnah. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang thayyib, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Disebutkan oleh para ulama, kenapa dalam tiga doa ini diawali dengan ilmu? Ya, bukan diawali dengan rezeki dulu, bukan diawali dengan apa? Amalan dulu, tetapi yang pertama kali diminta adalah apa? Apa? Ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbala. Dan ini selalu dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam subahan di waktu pagi. Dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa diawali dengan ilmu? Di antara hikmahnya, wallahu taala a'lamu bis-shawab, karena apa yang diminta berikutnya berupa rezeki yang thayyib, rezeki yang halalan thayyibah, dan amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jal, itu sangat-sangat tergantung dengan bagaimana kita baik di dalam memahami apa? Ilmu. Kita akan mendapatkan rezeki yang thayyib, yang halal thayyib, kalau kita memiliki ilmu yang benar. Dan kita akan bisa beramal, dan insya Allah amalan itu diterima oleh Allah Azza wa Jal juga sangat tergantung dari ilmu yang kita miliki, benar atau tidak. Seorang ya tidak mengerti apa itu riba, tidak mengerti jual beli yang halal, jual beli yang haram, ya. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan dalam sebagian riwayat beliau mauqufah, ya, dilarang orang yang tidak punya ilmu untuk masuk ke pasar, kurang lebih demikian maknanya. Tidak boleh masuk ke pasar orang yang tidak punya ilmu. Ya kalau tidak punya ilmu bisa jadi terjatuh kepada apa? Al-ghish, penipuan. Bisa terjatuh kepada apa namanya? Riba. Bisa terjatuh kepada jual beli yang haram. Jual beli itu ada syarat-syaratnya yang harus terpenuhi, seperti harus ada keridhaan antara penjual dan apa? Pembeli. Tidak boleh jual beli itu jual beli yang majhul, tidak jelas barangnya. Tidak jelas barangnya ini bisa jadi tidak jelas ukurannya, tidak jelas apa namanya? Jumlahnya, atau memang tidak jelas zatnya. Ya. Tayib. Sekarang ini ada model anak-anak kecil, saya pernah melihat, ada anak kecil senang bawa kotak seperti ini, beli harganya berapa? 1.000. Loh, kamu beli apa itu 1.000? Ini murah 1.000. Itu di dalamnya ada sesuatu. Di pasar dijual 1.000-an. Murah. Harapannya di dalamnya sesuatu yang apa? Yang lebih dari 1.000 harganya. Ya. Dianggap itu sesuatu yang biasa. Bahkan sebagian ikhwan, sebagian akhwat menganggap itu hal yang biasa. Dibeli. Beli kotak. Bukan kotaknya, yang di dalam yang dia maksud untuk dia beli. Pernah melihat yang seperti ini? Ada di situ di pasar. Dibuka, wah ternyata hanya gambar saja. Tapi ya enggak apa-apa, cuma 1.000. Katanya demikian. Tapi yang seperti ini bukan masalah 1.000 atau 2.000. Ini permasalahannya kita membeli sesuatu yang majhul, tidak diketahui apa yang ada di dalamnya. Ya, jangan-jangan ini nanti bentuk pendidikan anak untuk melakukan jual beli dengan cara yang seperti ini. Tidak diperbolehkan. Kredit emas, tidak boleh kredit emas itu. Ya. Ya. Beli emas, emasnya dititipkan di mana? Di, atau sudah dibawa, kemudian bayarnya kredit, tidak kontan. Tidak boleh yang seperti ini. Kenapa sampai seorang muslim ya melakukan jual beli yang ini sesungguhnya haram? Hadza minar riba, ini termasuk riba. Kenapa? Karena dia tidak memiliki apa tadi? Ilmu. Oleh karena itu disebutkan ilmu itu yang pertama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Dan tentunya ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu agama. Karena dengan ilmu itulah yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang riba, mana yang bukan riba. Wa rizqan thayyiba. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Dan amalan yang diterima. Amalan itu akan diterima oleh Allah Azza wa Jal dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah apa? Ikhlas. Ya. Yang kedua adalah madza? Mutaba'atul Rasul, sesuai dengan tuntunan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bagaimana kita akan bisa melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul kalau kita tidak punya ilmunya? Tidak mungkin, mustahil. Ya. Jangankan kita, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Orang-orang yang paling mulia, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, mereka terus menggali ilmu, mereka terus bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam agar amalannya diterima. Nabi berada di masjid, datang seorang masuk ke masjid salat, diperhatikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Selesai sholat, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi mengatakan, irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu, ulangilah sholatmu, karena kamu belum sholat. Sholat lagi sahabat ini. Diperhatikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Kembalilah kamu, ulangi sholatmu, karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali, subhanallah. Padahal sudah sholat selesai 3 kali, tetap Nabi mengatakan, fa'innaka lam tusalli, kamu belum sholat. Tidak diterima. Iya. Maka sahabat ini pun ya, berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairu hadza fa'allimni. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma uhsinu ghairu hadza. Saya tidak bisa lebih baik dari ini. Ini yang paling baiknya ya Rasulullah. Mungkin baru masuk Islam, ya. Taib. Ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam. Tetapi mereka orang-orang yang mulia. Ketika mereka mendapatkan akhta, kesalahan pada diri mereka, segera yarji, segera kembali kepada al-haq. Dengan sebab itulah mereka mendapatkan kemuliaan. Mereka segera kembali kepada ilmu. Dengan itulah mereka mendapatkan kemuliaan. Mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairu hadza, saya tidak bisa lebih baik dari ini, fa'allimni, maka berilah saya ilmu. Yani ajari saya. Ilmu apa ini maksud itu? Al-kitab was-sunnah. Maka Nabi pun mengajari tata cara sholat, dan diantaranya adalah salah satu rukun yang penting, at-tuma'nina. Tuma'nina. Baik. Barangkali sampai di sini dulu. Ya, ba'dal isya insyaallah kita lanjutkan bi'idznillah azza wa jalla. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.